Low check. Ayo peserta lagi. Oh iya. Walaupun saudara-saudara di luar sana terkena musibah, kita tetap hibur mereka dengan Pokoknya Joget Jo. Oh.